Konsultasi Syariah. Mati karena jatuh, apakah syahid? Pertanyaan. Apakah mati terjatuh dari lantai 2 termasuk syahid? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa orang yang mati di selain medan jihad namun digelari sebagai syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Siapakah syahid menurut kalian?" "Orang yang mati di jalan Allah, itulah syahid," jawab para sahabat serempak. "Berarti orang yang mati syahid dari kalangan umatku hanya sedikit," lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lalu siapa saja mereka wahai Rasulullah?" tanya sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. "Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda keras, syahid. Wanita yang mati karena melahirkan, syahid." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Mereka inilah yang diistilahkan para ulama sebagai syahid akhirat. Dalam arti, di akhirat kelak akan mendapat pahala syahid meskipun di dunia tidak mati di medan perang. Karena itu, sebelum dikuburkan, jenazah ini wajib dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebagaimana umumnya jenazah lainnya. Al-Hafidh Al-Aini mengatakan, mereka mendapat gelar syahid secara status, bukan hakiki. Dan ini karunia Allah untuk umat ini, di mana dia menjadikan musibah yang mereka alami ketika mati sebagai pembersih atas dosa-dosa mereka, dan ditambah dengan pahala yang besar, sehingga mengantarkan mereka mencapai derajat dan tingkatan para syuhada hakiki. Karena itu, mereka tetap dimandikan dan ditangani sebagaimana umumnya jenazah kaum muslimin. Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari. Apakah mati terjatuh juga masuk dalam kategori syahid? Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan daftar kematian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar syahid. Beliau mengatakan, "Telah terkumpul pada kami berbagai jalur yang statusnya jayyid atau bisa diterima, menyebutkan lebih dari 20 bentuk mati syahid. Karena kumpulan dari semua hadis yang telah saya sebutkan, ada 14 bentuk mati syahid." Kemudian beliau menyebutkan di antaranya, dan diriwayatkan Abu Daud dari hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad sahih, bahwa orang yang terjatuh dari atas gunung dan orang yang dimakan binatang buas atau yang tenggelam di laut, mereka syahid di sisi Allah. Dan ada beberapa hadis lain yang bentuk-bentuk kematian syahid lainnya yang tidak saya angkat karena statusnya dhaif. Selanjutnya, Al-Hafidh menyebutkan komentar Ibnu Tin. Semua ini adalah kematian yang sangat menyakitkan. Allah berikan kelebihan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah jadikan kematiannya sebagai penebus dosa dan penambah pahala sehingga mengantarkan mereka bisa sampai pada derajat syuhada. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Berdasarkan keterangan di atas, dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, semoga orang yang meninggal karena terjatuh dari tempat tinggi termasuk golongan syahid akhirat yang memiliki pahala besar, disebabkan cara kematiannya yang menyakitkan sehingga mereka mendapat pahala seperti para syuhada. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.